Mitra Bisnis, ratusan sopir truk Minggu malam kemarin mengamuk di Pelabuhan Merak dan membabi buta merusak fasilitas pelabuhan karena frustasi sudah antri 2 hari, tapi tiba-tiba melihat truk yang baru datang bisa langsung masuk ke pelabuhan melalui jalur khusus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Akbar, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Jadi kejadian ini sebenarnya sebab akibat ya Mas. Sudah jauh-jauh hari kita dari Kadin khususnya di bidang logistik ya. Itu sudah mengingatkan pemerintah akan potensi kericuhan seperti malam kemarin akan terjadi ya. Karena ini tingkat akumulasi yang sudah secara psikologis sudah diambang batas gitu Mas. Bahwa betapa buruknya ya di tingkat pemerintah untuk membenahi transportasi nasional Merak dan Bakahuni. Pelabuhan 2 itu merupakan konektivitas antara 2 pulau, Jawa dan Lampung, ya Jawa dan Sumatera. Tapi betapa buruknya perlakuan daripada pemerintah itikad baik yang sudah menahun tidak memberikan satu perubahan yang signifikan. Kalau kita lihat ini kan sangat berdampak kepada total pos logistik nasional. Sebelum terjadi kericuhan ya dengan terhambatnya armada truk untuk menyeberang dari Merak ke Bakahuni berhari-hari, ini sudah menimbulkan satu yang paling utama adalah terlambatnya barang-barang logistik ke end user. Yang kedua adalah sudah pasti akan menimbulkan kos tambahan daripada transport, karena untuk transportasi darat ke Sumatera itu hampir semua perusahaan angkutan itu sudah tahu penambahan biaya yang terjadi karena menginapnya armada di pelabuhan, sehingga harga potensi kenaikan biaya itu akan dibebankan kepada pemilik barang, dalam hal ini produsen. Jadi kenaikan biaya logistik itu sebenarnya bukan keuntungan daripada perusahaan transportasi, ya. Itu karena timbulnya biaya yang tidak menjadi biaya logistik karena pungli, karena biaya menginap, akhirnya dibebankan produsen, dan produsen akan juga membebankan harga itu ke pengguna barang, dalam hal ini konsumen. Nah, inilah yang membuat kami pelaku logistik Indonesia ya, sebenarnya sudah frustrasi dengan kemauan pemerintah yang hanya berkutat di dalam konsep ya, nggak pernah berbentuk dalam implementatif. Kita sudah merekomendasikan ada beberapa poin quick win ya untuk meluruskan pemahaman pemerintah bahwa membenahi logistik nasional bukan infrastruktur yang mutlak tapi regulasi yang kondusif antara stakeholder daripada logistik nasional. Nah, ini pemerintah selalu mengkambing hitamkan lemahnya infrastruktur. Kita setuju, ya, tetapi yang paling utama adalah regulasi. Contoh terjadinya kericuhan atau pengerusakan oleh sopir ya, ini kan adanya pungli yang dilakukan sama oknum. Kenapa oknum itu bisa melakukan pungli? Karena regulasi yang dibentuk oleh operator atau regulator di Bakahuni itu by design ada ruang untuk oknum untuk mengambil keuntungan sendiri dengan memungut pungli. Kalau misalnya sistemnya sudah fix ya, misalnya sistem otomasi ya, tiket online ya, itu tidak meminimalisirlah kemungkinan oknum mengambil pungli kepada sopir-sopir. Jadi secara manusiawi Mas, kericuhan di Merak itu sudah ambang batas psikologis bagi manusia, dalam hal ini sopir. Mereka itu sampai 3-4 hari uang jasa mereka itu sampai habis untuk membeli makan, membeli minum, membeli rokok, ya. Jadi kalau tadi sampai di Medan misalnya, nggak ada lagi duit yang akan diberikan kepada keluarga. Nah, pada saat itu oknum mengambil kesempatan disogok, kendaraan lain masuk, ya siapapun akan melakukan seperti itu. Dan ini sama sekali tidak diantisipasi. Ini sudah bertahun-tahun terjadi, karena saya sering sekali lewat Merak sama Bakahuni, ya. Itu nggak pernah berhenti. Bagaimana bobroknya operator di pelabuhan? Dan ini saya yakin 100%. Pemerintah semua tahu kondisi ini. Operator semuanya tahu kondisi ini. Cuman tidak mau berubah secara signifikan. Itu yang kami dari Kadin sangat kecewa, Mas, ya. Karena kejadian ini bisa saja menimpa semua orang. Tinggal tunggu waktu. Tetapi teman-teman yang berbisnis transportasi maupun logistik sudah mengalami hal ini. Bagaimana kita bisa menekan kos logistik dari 27% dari GDP hingga ke, kita sampaikan hingga ke 17 saja seperti Thailand, 17%. Nggak akan tercapai. Demikian Ketua Dewan Logistik Indonesia Akbar Johan. Saya Wendy Lim.